Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan atus gangsal. Kita seterusnya pembahasan kalau ini kasat cakir ini tentang gugur bilah kucundone wonten kalih ini ku gururul kafirin kalih gururul asin. Kasi gururul kafirin ini kucundone wong kafir sing GR oleh kenikmatan rumangsane kemuliaan. Oke, terus ben boten-boten beribun. Pertanyaan ini ku ben tipuan seperti itu bisa diatasi enggak? Wahadal gurur utawi iki tipuan model GR ngeten iki. Iku ilajuhu utawi tombone hadal gurur. Iku ma'rifatu dalailil karamati wal hawan. Ngerteni piro-piro tanda-tandane mulya wal hawani lan ino. Ya itu mengerti secara benar bukti-bukti kemuliaan dan bukti-bukti kehinaan itu indikasinya pakai apa? Istilah parameter ukurane ino karo ukurane mulya itu lho ngukure nganggo ukuran apa? Mosok lek kilo niku diukur nganggo meteran. Mosok gram diitung nganggo meter, yo ora kena. Gram itu ukuran berat, meter ukuran panjang. Ngono ta? Lah saiki mulya karo ino ukurane nganggo apa? Lek ukuran mulya ino iku diukur soal fasilitas, yo keliru. Wong semakin banyak fasilitas menunjukkan kekurangan ya. Semakin gak usah fasilitas berarti kesempurnaan. Gak jadi ngono. Nek wong sempurna kan gak perlu fasilitas, wong sempurna wis ora butuh. Nek sik butuh fasilitas berarti dhewe sik kurang. Kan ngono mah. Mulane kudu ngerti bukti-bukti kemuliaan dan kehinaan itu ukuran dalailnya, tanda-tanda pembuktiannya pakai apa. Niki. Dan terus caranya ngerti pripun? Caranya ngerti saya ingin sing diomong. Caranya ngerti ada dua cara, hampir sama dengan sing hurur sing hurur sing sak durunge iki. Nomor siji imma bil basirah, ana kalane kelawan awase ati, peningal ati, au bitaklidi utawa kelawan manut sing mantep. Jadi gak tolah-tolah. Caklit melu tapi melu sing mantep. Nah terus piye amal basiratu anapun utawi nganggu basirah piye indikasine wong diina karo Allah atau dimulyani Allah lek nganggu basirah iku contohnya bi an ya'rifah mongko kelawan amal basiratu anapun utawi niteni mulya ina nganggu basirah iku fa bi an ya'rifah mongko kelawan yento ngerti sapa wong sing kabujuk mang ngerti apa ngerti wajah kaunil iltifat ing dalane ing wajahe anane iltifat anane noleh dalane anane merhatekno ila sahawati dunia maring merhatekna ula sahawati dunia maring pura-pura sahawat dunia onaiku mub'idan ngebuhaken anillahi saking Allah Ta'ala no. Jadi orang itu harus tahu secara mata hati secara kecerdasan rasa hatinya bagaimanakah sebenarnya pengetahuan pengertiannya seseorang itu memahami tentang apa? Tentang syahwat duniawi itu menjauhkan seseorang dari Allah. Iku kok iso dalane ngene iku dalane piye, ngono lho. Lah iso jawab ngono berarti basirae mempan. Ngene lho. Dari segi mana to sakjane? Wong lek merhatekno syahwat dunia kok terus dadi ila itu dalane piye? Ilane iku sisih endi? Sakjane akeh, buktine akeh. Iku mau buktine endi-endi nek wong kok nuruti syahwat dunia. Iku pol-polane, pol lek gak rusak ya. No, isu kabel wong je. No, nah, terus wajah kau nutabau dianhu, langgalane anane ngeduh, ngeduh anhu saking iltifat, ngeduh songko, tolah toleh merhatekno dunia. Kalau memperhatikan dunia itu dihindari, dijauhi. Ana iku muqarriban bisa marekaken ilallahi maring Allah taala. Itu harus diketahui secara betul secara ini pembuktian secara rasa. Dia harus terasa betul kalau ketekan dunia aku terus karo Gusti Allah dadi adoh. Lek gak ketekan dunia aku dadi parek lho. Itu harus dirasakan betul tidak hanya jarine itu lho maksudnya. Itu jenenge basirah. Wayudri kulan bisa nemoni, memahami sapa wong zalika ing mengkono-mengkono aduh lan cedhek marang Allah. Ngoten, oleh ngerteni bil ilhami kelawan ilham. Ngoten. Fi manazilil arifin ing dalem pira-pira manzila, derajate pira-pira sing makrifat wal auliya lan pira-pira waline Allah. Nah, sing iso gunakno basirah itu hanya orang-orang yang sudah dapat ilham setingkat para marifat, ahli marifat dan para aulia. Itu lek delok ilone dunya langsung jeng ngene iku langsung roh. Ndae pas nyekel panganan itu langsung ketok. Iki panganan halal apa haram langsung ketok. Iku wong mukasafah lho, wong ma'arifin karo wong aulia ahli Allah, kekasih Allah. Nah, kok bisa begitu? Wah, lah terus ngaji neh. Coba kok no, ini yang penting sama yakin aja gitu loh. Bahwa ada orang yang bisa gitu gitu aja, jangan mau kula iso berarti ora enak. Oh, kemelarat kok malah. Ora iso kok malah mutusi wong liya. Enek wong iso ngono kuwi enek. Bahwa mata hatinya tajam sehingga dia bisa tahu, oh lek syahwat duniawi itu langsung hina, tapi kalau menghindar syahwat duniawi langsung mulia, ngono iku paham. Wa syarhuhu mutai penjelasane ilhamil arifin iku min jumlati ulumil mukasafah, setengah saking golongane pira-pira ngelmu mukasafah. Ngelmu mukasafah itu ilmu sing kaya wong delok VCD ngono. Duduk cerita tapi delok mukasafah. Nah, ngelmu sing bungsun delok kuwi ora iso diceritane ajane. Podho-podho delok kok cerita ya malah ruwet kowe. Podho-podho delok film silat. Oh, anu lak anu. Waduh. Untuk dicoto sing pas ngono lha iku delok kok ngomentari. Ora dadi ngelmu cerita. Walayaliku kan ora patut. Ora patut apa nulumul mukasafah. Syarhu menjelaskan ilmu mukasafah itu enggak pas, enggak patut di ilmu muamalati kelan ilmu bungso teori pekerjaan, teori muamalah. Lah hurur ini sebenarnya masih dalam rangka menjaga muamalah gitu loh, dalam rangka menjaga muamalah. Nah terus soal iso basirah itu soal mukasafah. Sing penting kowe percaya nek wong iso ngono ae sik. Dene kowe urung iso aja muni kok banak ora. Wis. Berarti tinggal satu ya alate. Mergo alat sing siji kuwi ternyata duduk bagiane awake dhewe ben ngomong gitu lho. Bisa duduk urusan awake dhewe sing ikhtiar. Nek Allah maringi ya iso, nek Allah gak maringi ya gak iso. Perkara sing memang tidak bisa dijaluk juga tidak bisa ditolak. Kaya kowe tangi turu moro-moro roh enek wong liwat ngono kuwi ya iso dijaluk. Terus tangi turu moro-moro kancamu sing nggo sarapan teko apa ya kena dirancang. Wong kuwi turu aja le. Ya ora kena wis melek biar apa-apa iku gak kena wong atine melek ya ngono. Wong sing atine melek biar iku pas apa ya gak iso dijaluk gitu lho. Iki lha iki contoh ngono wae. Iki contoh wae. Wong nek dijaluk ya gak kena ditolak. Tegese bukan daerah yang bisa diikhtiari gitu. Tapi anak sing diparingi iso ngono tanpa ikhtiar. Moro-moro iki. Wes. Berarti sing diikhtiari sing ditaklet iki. Ya amma ma'rifatu. Ana pun utawi ngerteni dalane. Apa? Ngerteni bukti-bukti inolan mulia ngono. Wa amma ma'rifat wa ana punuta ngerti dalile inolan mulia oleh ngerti bitori kita kelidi kelawan dalan manut wa tasdikilan ngandel piye carane ya pakai aja ukurannya sing dhisik-dhisik ngukur piye ngene lho benar ora usah ngeliti dhewe sajane kawitane piye to ukur kain nak nganggo meteran ni, ya laus. Ikus kaku kecil kecil nak ukur kain nganggo meteran. Saiki kau itu terkaju, ni rumah nganggo meteran udah laus. Di moro-moro daerahmu enak sing betul kain kilonan yes. Baru melu melu betul kilonan udah laus. Orang sah teliti. Kami tanya dia dah betul kain nak kilonan itu. Ya orang sah kena semalu kena taklek. Oh ya bener sing penting sepakat. Lah mongko iku urusane sepakat ora mung sekedar kuwi, percaya. Percaya ning Gusti Allah iki persoalane niku. Bahwa mongko tawi tariku taklid. Piye sing dimaksud tariku taklid iki piye? Apa taklid niru-niru kaya penggemar musik niru bintang filme gak ngono sing dimaksud niru taklid manut iku manut Quran ngono lho maksudnya. Aku rasa meliti dhewe wacana nek Quran maksudnya ngono. Bahwa mongko utawi tariku taklid iku an yu'mina arep ento iman percaya sapa wong kitab billahi kelawan kitab Allah taala mahluk Allah wa yusaddiqu lan banjur ngandel sapa wong bi rasulahu ing utusane Allah. Percaya pada dawuhnya Rasulullah, percaya pada kitab Gusti Allah tentang rumusane mulya lan rumusane iman. Ngono, lek rumusane mulya iku aja nganggo ukurane kesenenganmu, urusane mulya ya aja nganggo ukuran kesenenganmu. Mergo lek soal kesenenganmu iki gua akhirnya ngerun di seneng diwi-diwi akhirnya ukuran mulia ini nganggu karpe diwi-diwi tabrakan kalau ngaki penjual karo pembeli ya terus diwi karpe ya iya lah ini larang gak murah ya dulu-dulu semuanya yang betul kasih tuku iya lah lagi ukuran ini wis rebutan kemana ukuran mulia karo ini kok nganggu logikanya uang itu ngeruang di ukuran mulia diwi di ukuran ini diwi. Saya tu no, lagi wanita uang mulia tu sih duit akeh, terus lagi akeh aku sakit. Oh, uang itu anu duit dia, padahal uang desa tu duduk saya ketahu mana wala lah si tai turu mangane suki di sak desa. Uang jero ala kita duit saya ketahu kan gede dia. Mereka apa begini urip ini cukup ya putela dua tangan mana kopi yang nanti dia. Iku kecupu mendem malah seneng ya. Ora usah tuku whisky, ora usah tuku brandy, juga kecupu lek mendem dhewe. Dadi wis ora usah dhuwit wis keturutan karepe. Dadi nek kalau dhuwit wis 50.000 wis ngono lah. Moga lek wong Jakarta. Nek kan sak triliun iki jarene kurang. Terus piye saiki mulya karo inang ukure angel. Lah lek nganggo kak pendapat wong. Mulane nganggo pendapat sing siji wae sapa pendapat Gusti Allah. Lha terus leh lacak nganggo apa nganggo dawuh Rasulullah sing diarsipna ning Quran utawa sing didhawuhna Rasulullah lewat piwulang ning gone para sahabat. Lha ndelok ngene wis enak. Dadi gak usah Gula ukuran dirinya mulianya lah, nggak ukuran yang bener saja ni piye to? Iya, gua tahu. Tahu dulu kan? Tahu dulu. Sawung galing, bawa untung Surapati. Heh? Deh, kui saja ni untung Surapati sawung galing, gua mulia tahu lah. Yang dulu lah jodoh bangsa Indonesia yang mulia pahlawan. Tapi jari ini lontoh ekstremis, iya kan gitu deh, iya tak? Iya, jari ini lontoh, bicara dengan Indonesia itu pahlawan, karena apa? Memperluas wilayah negeri Belanda, ya. Mulia, tapi jari orang Indonesia, oh lontoh itu penjajah. Oh, dan penjahatnya tekal, oh itu tak kini-kini, penjahatnya lontoh ini, jadi lontoh dianggap penjahat, ya. Padahal jari bucawan tu, ya orang itu pun berjuang, kui golek pangan lah, ya lo. Iya tu bukan lagi. Angel kan, jadi angel. Kau lah ni lah pengen ro ukuran mulia, karo ukuran ino. Kau jangan gu ukuran uang, uang gu ukuran Allah. Sing wis dituntun mana ni gue pelakunya Rasulullah, dawe-dawe Rasulullah. Tapi ayo dilatak tak ingin pi ayat Allah. Waktu dekola. Dan teman-teman wasdawu sapa Allah Ta'ala ayah sabuna innama numiduhum bihim mali wabanin nusari'ulahum fil khairati bala yas'urun. Ini baik kemakmuran sing disengkak nih kemakmuran kok dipercepat itu siksaan yang berat dikenak nol disek bariki dilarang nol ngeri malah lorok apa ya dah. iya saya kiri dijawab nol utang tiro tak kei utang tiro tak kei lo bariku terus ini anu lo anak-anak saya mulai juta lo tengap kebantep terus iya dah. Iya dan mulane orang di rumongso, sehingga kamu orang rumongso. Kalau bisa lah dikei nikmat akeh itu justru sebenarnya menyiksa itu enggak terasa. Soalnya ini yang dunia loh ya, ini dunia. Ngerti ya ini dunia. Setiap kenikmatan mesti harap nageh. Ya, kenikmatan ini nageh. Tapi ketika ini nikmat sate, ini harap ditageh, harap ditekak. Nganggu darah tinggi. Kalau makan gula enak-enak lagi-lagi harap ditekak, nganggu kejang manis. Baik enak-enak ambilnya itu nekekan gue sebentar cawe sekarang ditekek nunggu patah hati ganti kan jadi iku ayah sabuna ana ta padha nyono sapa wong akeh inama numidu. Amin pasti ini paring bantuan joko isu menghubungi mengakeh bihi kelawan min malin saking bondowa bani nalan pura-pura pendukung anak buah iku bedonyono nusari wengkang gigi joko isu lahum kedui mengakeh gigi bil khairati dalam pura-pura kebagusan. Apakah mereka mengira begitu bahwasanya apabila dia datang, apabila didatangi bantuan anak buah pendukung karyawan senaka, terus badu, bongo, tumpuk-tumpuk, itu berarti dia dipercepat untuk jadi orang baik. Perkiraan itu enggak benar. Balayas urut balik orang podo rumongso sopongan. Mereka tidak mengira, tidak rumongso bahwa itu ujian, tidak rumongso bahwa itu jebakan, tidak rumongso bahwa itu adalah idlal, penyesatan, salah satu bentuk teka-teki yang sering menyesatkan. Kadung mbok jawab tiba-tiba tidak cocok karo kota ya teka-teki silang tidak cara orang main sekat ya. Kadung mbok dipakani kuda gari-gari malah kesekat mati kek itu gari-gari gak rumang sawe wakala landau sopolo ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la yas'un. Bahayane lak ning kono kuwi. Bahayane ning kono kuwi sanastadriju bakal nglulu sapa iso. Ini mungkin dia tak bakal tak incrit-incrit seksani sapa ingsun ing wong kafir wong sing tak kei bantuan wong sing tak kei nikmat oleh ku ngincrit-ngincrit seksani menekai pula ya lamun saking sekirane ora padha ngerteni sapa wong sing tak paringi iki kok tak siksa gak titik ora duite tak antekno sik perlu terus anake bingung terus bojone jalo pekat terus guru-guru tak tumpuki bondo ngono lho maksude. Sesuai pikiran yang mula kaya sih pikiran ngambiak yang pengen layo yang pengen buka toko yang pengen niki yang pengen sekolah rana yang pengen nganu akhirnya malah rawat urusan orang berbah kasih dari kalau saking sibuk sesuai anaknya protes protesnya nganggu lakon terus narkoba bujurnya itu selingkuh orang-orang tidak ada juga kada simpenan wah sing wadi tinggal diri tersiksa ketek kaya penak wong bebas jane sing aru-aru ya to tembu sesuk ketekek karo situasi dhewe akhire malah gak wani metu koma mergo is iki karo tangga ya jadi sing karo kota kok padha karo terhukum dengan sendirinya ora usah dilebokno penjara wis terpenjara oleh malunya sendiri gara-gara tidak bisa menahan kemaluannya ya iya tak, nari kau gak bisa menahan kemaluannya kan gue seneng-seneng enak minggu dolan rono gitu-gitu kali-kali ngara meteng lah terhukum oleh metengnya sendiri ya tak itu jenis sanastadriju meteng itu gak titik loh madate gak mau berarti isin gak diodot sampai sana ngulani ya tak terus gak betah isin sana ngulani atau digugur lah bisa digugurnya malah pendarahan lah malah suwi pirang-pirang puluh tahun pendarahan terus akhirnya untuk takoknya apa kok sampai pendarahan orang-orang oh, tiba-tiba tahu gugur nih lah apa konangan dok karena itu jenis konangan malah dodo-dodo ini jenis sana stadri juga rumong so deh gak rumong so nanti kok dilulubusnya lah dikai keapian macam-macam nikmat tiba-tiba jadi tinggal titik diberi problematik yang tak terselesaikan oh. Wakala landau sepuluh ta'ala fatahna alaihim abu fatahna alaihim abu abakulli syai hatta idha farihu bima utu akhaznahum bagtah tau fa'idahum mublisun mana mublisun akhirnya mublisun mublisun ini gasat hilang apa mublisun ini fatahna buka sapa ingsun alaihi ngatasi wong kafir-kafir kuwi buka abu-abu kulli syai'in ing kelawange saben-saben suci-suci seluruh potensi ekonomi keluar semua pertanian hebat sampai swasembada pangan pendidikan hebat sampai setiap kabupaten punya perguruan tinggi oh, industri hebat di mana-mana ada pabrik konglomerat meningkat rambut gaya gampang sembarang iso sembarang payu duso-duso wis tepetan sepeda motor kabeh gampang listrik wis teko duso pokoknya terbuka semua sudahlah selama hampir pembangunan tiba kata idha farihu sehingga terkalan harus pada bunga-bunga sapa wong akeh bunga kelawan kemakmuran utuh kang mesti paringi sapa wong akeh sing tak paringi kemakmuran kuwi terus langsung terus langsung tak jabut ngene moro dolar muda 15.000 di hadapan kabeh akhirnya mongko nyiksa sapa ingsun hum ing kaum ing wong akeh tak sesa berketatan kelawan badak. Lalu dadak banget mong. Maret isi stabil loh ngecek sidang MPR moro-moro mahi reformasi masalah usah gitu dadaan tau gak siap apa semua siswa yo gagap gak siap so DPR MPR nanti saya diurung siap so. Walah kuabah bingung faizahum mublisun faizahum tumataanhum utawi wong akeh iku mublisun padha apa kedampe apa apa nek ngomong tentu pun apa pas utang teman-teman ya tangbu catat tangbu catat terus mak ngomong ini tolong kalau anak kantres karena aku butuh dulu betapa ya udah sih itu jenisnya apa aku tidak umpah ketatan kata tapi tafsiri qouli ta'ala kami dalam tafsiri dawai Allah ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ayat yang disik mang sing ayat sabu nabi mang surat al-mu'minun ayat 55-56 sing sanastadrijuhum iku surat al-a'raf ayat 180 dan yang fatahna alaihim abu abu kulli syai'in itu surat al-an'am ayat sekawan dosa sekawan oh ini sana setidaknya apa mublisud yang sampai tuku mublisud langsung mungke innama numli lahum liyazdadu ismah itu tafsirnya biasanya setelah diri jurum tafsirannya sana itu annahum annahum satu menit wafi tafsiri qouli ta'ala lagi yang dalam tafsiri dawai Allah ta'ala sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun sana stadriju bakal ngeluhu sapa ingsun Allahumma ing wong kafir sing tak kei kenikmatan oleh kunglulu min haitsu la ya'lamun saking sekirane ora padha ngerti sapa wong kafir disini wong dilulu ya ora ngerti ya tak dilulu ya gak ngerti gal titik kok tersiksa innahu satu menit wong kafir iku kulama jasu saben-saben nganyar-nganyari sapa wong kafir dampane dosa lahum kang tetep kudu kafir dan nikmatan gamban lahum nikmatan ing kenikmatan lahum nikmatun kulama ada susah bersabun nganyar-nganyar semua kabir gamban ing dosa lahum iku tetep kedi wong kafir nikmatun itu ana kenikmatan lho maksudnya semakin dia banyak dosa maka dia semakin nikmat berdosa itu semakin baksiat malah bangga semakin banyak ini sebut namaku tiga kali pintu malah bangga itu malah bangga nah itu maksudnya apa dilulu liyazi supaya tambah-tambah apa sing tambah-tambah gururuhum tertipune gururuhum tertipune tertipune wong kafir mulane tipu menipu akhirnya yang menipu tertipu sendiri yang menipu tertipu sendiri waqalan dawu sapa Allah taala innama numli lahum liyazdadu isma oh innama numli angin bestine paring sapa ingsun paring sampai kebek sapa ingsun lahum maring wong kafir perlune liyazdadu supaya tambah-tambah sapa wong kafir apa nek isman dosane lho ngono numli kuwi dianu lho dinteni sik anane disrantekno ditangguhkan inama numli yang mestine nangguhaken sapa ingsun ing siksa lahum kedue wong kafir perkara apa liyazdadu supaya tambah-tambah sapa wong kafir apane sing tambah isman dosane dadi tak undur siksane dhek ben padha nglumpuk-nglumpukna dosa perlu esuk lek nyiksa gen mesti sama deyer ora kok dosa sithik disiksa dosa sithik iku ora ndang tobat jarene ae ben numpuk sampai mati mun ing akhirat karek Tur, Lah nek wong mukmin diwale, wong mukmin kuwi jarno ben sengsara sik. Oh ya panjang ya kalau-kalau dia yang lakoni salah disiksa ning dunia tinggal titik penusuk ning akhirat karek gonggongan dikai swarga. Oh ada lho bidane wong mukmin wong kafir iku. Waqala lan dawuh sapa Allah taala wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar wala tahsabanna lan aja nyono temen sira Allah ing Gusti Allah mbok nyono ghafilan ing klendran lali lan delok dosamu ora lali Gusti Allah ndak lali aku dosa bareng ora ndang disiksa ora lali nek kowe wong mukmin tenan dititani tobatmu. Kalau isih bejo dindani tobat mulai gelem tobat lek kowe panjen dasare wong zalim tenan ya diundur siksane supaya engko tambah isin mergo sok akeh sing delok saiki sing delok kan akeh wong sak Indonesia kalau tok sok sak dunya ngono saiki paling-paling ya wartawan gak roh gak beritane ngono tok ditutup-tutupi tapi sok kebuka kabeh kuwi dan tambah isin lah kebuka. Nah, wala tasabana lan aja nyenon-nyono temen sira Allah ing Gusti Allah mbok nyono ghafilan ingkang lali amma saking perbuatan. Ya malu kang wis nglakoni sapa zalimun pura-pura wong sing zalim-zalim sing korupsi-korupsi gak konangan ngono kuwi. Jangan kamu kira aku salah lali, aku tak lali no reformasi padahal orang kata dicopot. Hei orang no, so nyopote guri dia kan malah ngerati. Eh, cara perang Bronto Yudono mati nih Joko Pitono, apa Duryudono guri dia. Nah, ibu innama nuyu akhiru angin kesini ngakhirakan sapa Allah. Hum ing zalimun di akhir no seksane itu perlu apa di akhir no liyaumin maring dino tas khosu kang podon jenggereng mendelik manteng fiing dalam dino pala besoru pira-pira peninggal supaya ditonton oleh orang seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai dino kiamat kabeh dulu so anak putune barang melok misri mbae orang ajar mbae ceritanya jadi pahlawan dibawa biajingan korupsi kurang-kurang juta isin lah lelelelel so dipoi suwi putu ini dewi mereka ini dulu gak konangan jadi bersih no. Gak konangan korupsi ini gak konangan kejahatannya kan jadi pahlawan bersih kabe mengeluah ini pahlawan reformasi ini anu wala tiba-tiba ngapusi tiba-tiba sing pahlawan reformasi-reformasi itu meneng-meneng tiba-tiba diopai lah diopai nanti jelek ini uang nanti jelek ini dunia wala-wala kan dibekanter oh gak iso yang ngomong so ini akhirnya kok iso gak iso harus gak iso anak bila membela suka anak gerasi ilah kuih didali katu mengkomareng liane mengkono-mengkono kabeh ayat rupanya mimah saking ayat warot yakang tumeko tergantung mopo mafi kitab bilahin dalam kitab Allah Ta'ala sunnati rasulilan sunnah rasulih Allah Ta'ala maka berarti apa? Orang yang dimuliakan Allah dengan kenikmatan itu belum tentu selamanya akan mulia. Oh bila balelan baik Mbah Sugih anak Mbah iki cek Sugih mergo anak Mbah cek melok sengsara lho tiba putune Mbah wis gak sengsara karek nerusno penake nah tiba buyute karek mendeme rusak ngono esuk tiba anake buyut mulai berjuang nang ngawiti berjuang untuk bangkit biasanya ping papat biasanya ngono iku wolak-walike donya ngono kuwi masa lali ngono lho jelon sing ijik angkatan 45 ngelok berjuang roh republik republik musuh apa Walanda roh Jepang macam-macam duar wah itu patriotismenya tinggi, sangat-sangat bangga itu dengan itu. Dan memang roh sengsarane, jadi kenikmatan kemerdekaan itu benar-benar dirasakan. Bangsa tiba angkatan jengka 45 sing 66 mulai serata roh ceritane ning roh sengsarane sithik-sithik. Roh sengsarane mergo sik cedhek ning wis gak patek sengsara. Masih bisa mempertahankan sedikit-sedikit. Relatif angkatan 80-an wis karek narkobane. Ya, akhirnya karek krisis saya ambruk. Nah, gitu mulai berjuang nih. Mulai lumpuh-lumpuh nih, sing TPQ, sing sholawat, sing apa. Sok tu jadi pemimpin, insya Allah jadi pemimpin nabi. Sok tiba anaknya, karek ceritone, tiba putune malah karek rusae, bangkit nih. Semua itu terus. Ya dah tuan, sejarah lah. Mulai ini sing cedek di tanah Jawa, ya mulai Erlangga lah. Mataram, Hindu hancur mulai pergi-pergi-pergi bangkit nek, kauripan puncai Erlangga nah, Erlangga sedo terus mulai setengah rebutan jadi Jenggolo jadi Doho karo Kediri nah, mulai bisa nek Kesro terus Kediri hancur metu Singosari. Singosari wis rebutan ya Anusapati Pangkotas Jaya macam-macam red Pangkotas Jaya di Singosari hancur balik ke diri nih Jaya Katuang. Nah karena Jaya Katuang hancur no Singosari putune Singosari jenenge Raden Wijaya gak terima Jaya Katuang dimbrone sekongkol karo kubilaikan ya. Lah ngono ae Raden Wijaya kok itu ayam muruk tak mengisor terus teko Brawijaya terakhir serebutane jadi Raden Patah. Raden Patah rapate suwi mulai Trenggono serebutan mantu. Nah, terus jadi Pajang. Pajang terus jadi ndi? Mataram Islam Jogja Solo pecah neh kegiatan apa perjanjian Gianti Londo. Helas. Eh jika no iku ae. Iya tak? Mulek mulek yang mulia itu terus tinggi tiba yang gue jangan dikira itu berarti terus gak ada yang ngonangi itu justru nanti di akhirat akan lebih ketoron tuh maka percaya saja lah faman amanah paman menggotai sopeng ku amanah percaya sopeman bihi kelawan dawe Allah kelawan mawarot ya sing ninggone kitab Allah lan sunah rasul takol laso moko bisa lepas sopeman lepas bina adal gururi saking iki-iki apus-apusane mulia ino apus-apusane wong kafir sing dianggap lek duit akeh mulia lek ganti duit ino nungwi bisa terselesaikan bisa terhindar berkata apa fa'in naman sya'ahadal huru maka saat temennya muncul lagi ketipuan itu mergo salah paham ya kok salah paham mergo apa? Mergo aljahlu iku aljahlu mergo bodoh bodoh bilangi tentang Allah wabi sifatnya kelawan sifatnya Allah dia tidak tahu tentang Allah yang sebenarnya sifatnya Allah itu kayak apa kemutlakan Allah kayak apa itu gak dipahami belas bahwa Allah itu sakar pediwi itu gak dikira gue salah podo mbi hati ini dia demen bebeh gak demen gak kesem bebeh itu lah kowe gue salah orang ini ya lah koncomu tak cilik tak kayak ingat itu berarti pas men mau jauh medit aku mau koncom itu tak cilik lah gue ya lah cah kecil kan gak ngono lah lah berpolitiknya orang besar kan kayak gitu diumpani aja yang banyak nanti setelah ini ditekak loh itu kan politik loh. Maka Gusti Allah itu maha politik Makaru wa makarullah iki. Mergo fa'inaman mongko sak temene wong arafa kang ngerti sapa manuh ing Allah iku layak manuh ora krasa aman sapa man min makrihi saking reka dayane Gusti Allah. Wong yang bener-bener tahu tentang Allah itu enggak akan merasa tenang, tidak merasa aman dari kemungkinan untuk direkayasa oleh Allah. Yang baik bisa direkayasa untuk dibangun jadi orang jelek, yang jelek bisa direkayasa Allah untuk dibangun menjadi orang baik. Ngono kuwi iso ae Gusti Allah gawe. Kiai bar seso sing karomah marang nyembah iblis mati musyrik naudzubillah. Ya ta? Lah, wong mateni pendhita genep 100 wong iki to. Mati karek kurang sak kilan tobat. Nggih, dadi wong apel. Iso ae ngono kuwi iso Gusti Allah gawe ngono kuwi. Iblis sing asale sujud saben sak jengkal, saben sak jangkah swarga iki ditempati sujud oleh iblis, akhire dilaknat selawase. Lah Adam sing melanggar merusak swarga mergo woh khuldine dijukuki. Yo malah dadene khalifah. Lha ngono iso ta? Jadi mulya karo ina iku piye? Ya sing dimulyakno Gusti Allah lan sing diina Gusti Allah ngono lha itu ngatur Allah piye itu dirahasiakno. Lha wong sing kenal Allah tenan ndak pernah merasa aman dari rekayasa Allah. Wala yaghtaru lan ora gampang kabujuk sapa man biamtali hadhil khayalat kelawan pira-pira sepadane iki khayalan al-fasidah kang rusak. GR-GR khayalan. Malah mengkhayal sendiri bahwa oh saya orang termulia dong. Lah buktine aku di duwe akeh karo Gusti Allah berarti Gusti Allah diemen karo aku. Oh ngukur kowe dhewe lah. Itu khayalat fasidah. Rekayasa apa panyekro-nyekro wong kuna lek marane. Panyekro-nyekro sing rusak. Dugaan-dugaan yang rusak karena enggak berdasar apa-apa, hanya berdasar dugaan. GR-mu sendiri kue aki nak kudu daftar jadi hamba ning rumangsamu kamu sudah benar-benar jadi hamba. Kue aki belajar jadi penyanyi ning rumangsamu kue jadi artis terkenal aja GR-mu. Jangan tertipu dong. Wayang guru bayang duluan gelem ningali sapa man ila Fir'aun lan maring Fir'aun wa Haman wa Qarun lan Qarun. Piye ya Jar? Fir'aun kelelep. Ya Haman sak patihe katut kelelep. Haman iki patihe Fir'aun. Terus Namrud Jar. Ya bablas. Qarun ambles, iya tak? Abu Jahal jegur sumur yang perang Badar. Ya raja-raja dengan raja-raja kawitan dari raja wala kabudu nyembah tapi Tuhan gari-gari bangsa diserbu musulia dikuyo-kuyo dan didudal. Iya lontoh nalika isik membunuh isya wah menir menar menir menar menir bangsa Jepang teko wala dikuyo-kuyo gawana samurene Jepang ente dina mana gak mesti ukuran ini nomor ya wa ilamu lukil ardilan maring piro-piro rojone bumi wa malan sejarah jarokan terjadi apa malahum kedimu lukul ard kaifa kaya apa asana wasgawi bagus apa Allah ta'ala ilahi maring mulukul ardi ibtidaan kawitane kawitane lah dimuliani tak berjuang sukses bolone akeh pendukung akeh sampai ada izin bersetia sumpah setia demi kemuliaan sang calon raja putra mahkota kami siap untuk menumpahkan darah kami mengorbankan jiwa raga kami untuk menegakkan ini. Alah kawitan ini suwe-suwe ya tukaran wek kanjane tukaran wek dulure dhewe tabuk-tabukan wek misanane dhewe rebutan kerajaan karo dulure dhewe rusak karo-karo gayer. Aku dulu ketoprak orang weh. Iya tak? Iya. Itu semacam maronuling menghancurkan sopallahum yang melukul arti tadumiron kelana hancur teman di bekasnya keraton Majapahit di bekasnya hancur total padahal ku walah biar mesukir banget Majapahit wakilah itu sebenarnya cerita di Cina itu ada catatan di salah satu wartawannya Cina zaman Majapahit ada orang Cina yang datang di Majapahit itu menyaksikan bagaimana pesta kerajaan Majapahit luar biasa mulai dari Demang pejabat paling rendah yang digaji oleh negara oleh Majapahit itu lah pendak malam semua lagi diundang di istana suguhane nganggo piring emas ngombene nganggo gelas emas ngono kuwi kongkon gawa mulih ben 8 dina sugih banget ta saiki ndi sisane pendopo sing dienggo pesta ndi ya jal iku iki ana watu muncul sithik-sithik candi tikus candi ning Trowulan iki sare dadi tontonan tok. Ini sebagian kecil kan hancur berarti tak? Hancur. Ya mana? Lo, pakolah mau kedua sahpolo talah tu hisu minhum min ahad. Apakah merasakah mereka setelah dibegitukan? Hal tu hisu ono toh merasa sahpo siro minhum saking. Mengkafir minahatin saking wong suci. Apakah kamu sudah sadar lo benak omong menyadari itu semua lawan waktu hadar teman-teman us ngawas-ngawas menyuruh hati-hati hadar ngawas-ngawas menyuruh hati-hati sapa Allah taala min makrihi saking rekodayane Allah wastidroji lan pengluruhane Allah dawuh piye fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun fala ya'manu mongko orang rasa aman orang rasa terlepas bebas makrallahi ing rekodayane Allah sapa sing orang rasa aman illa alqaumul khasirun kejaba kaum sing padha rugi kabeh mung sing tenang-tenang rumangsa aman bentuknya kaya aku ini mesti diselamatkan aku sialah begini aku duduk semua diri kode bisa lah gak roh itu mesti orang kerugian wakala nandau sopolo ta'ala wa makaru makro wa makarna makro wa hum la yas'un wa makaruan podo ngeri kode sopong musyrik wong kafir makro ngelawan ngeri kode temenan. Mereka menyusun strategi yang demikian jelimet untuk menghancurkan kebenaran. Lalu sing di kebenaran ini Gusti Allah ya. Akhirnya wa makarna. Lan gawe rekodaya sapa ingsun Allah makran lan rekodaya temenan mengusir-ngusir umat Islam rumangsane umat Islam kalah tiba-tiba bangsa diusir malah oleh bola akeh. Kapusan ndak? Kapusan. Wa hum la yasurun. Wahum halai utawi wong kafir iku layas uruna rapodo rumongso kabeh wakala andau sopa Allah azza wa jalla wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin wa makaru lan podo makar podo ngerikodo yo sopa wong kafir wa makaru lan ngerikodo yo sopa lukusi Allah mereka juga punya rekayasa untuk mengegulkan kekafirannya. Nah, orang yang benar langsung Allah yang menangani. Allah juga punya cara untuk mengegulkan kebenarannya. Dan wallahu taiku sholaiku khairul makirin luwe baguse zat kang kang podo ngereko luwe baguse piro-piro kang podo ngereko wakolahan dawa sopa Allah ta'ala dawa ya Allah ta'ala maneh innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Inaung saat temen orang kafir itu yakin dunia pada mereka doyok kabeh kaitan kan mereka doyok temen. Mereka itu usul tiap saat berusaha untuk senuduh teroris lah sing. Islam kolot ketinggalan zaman lah sing. Dituduh bahwa kepercayaan agama itu racun lah, macam-macam lah mereka doyok. Amriya kalah. Dia gak ngerti lah dunia itu mengsambet. Bahwasanya orang Islam itu akan selamatkan sendiri oleh Allah dengan cara memperpanjang lakon gitu. Lakonnya sampai ke akhirat ya. Rumah sana yang mengkafir-kafir itu lakonnya ini dunia tak kan tertipu mereka gak terasa, gak terasa. Laki dulan mereka dia sopohin senolah kaitan mereka dia temen dan mulanya famahil maka mentena na sopoh siro ngerasa nyerantek na siro ala kafiran yang buruk-buruk orang kafir. Kafirin tenono ae serantene seyo aja kesusu kok siksa ngono lho. Soale nek akhirat ae kepu ana sak blengermu. Saiki jarno ben seneng-seneng wong kadar 100 taun ae kok. Sok kepu ana selawas-selawas. Amhil nyerantene temenan sirahum ing wong kafir ruwaidan kelawan nyerantene temenan. Fakamalaya juzu Fakamalaya juzu moko kaya kaya ora wenang lil abdi kedue kawula al muhmali kang timbar sapa ngabek ora wenang an yastadila ing ngalap dalil ngalap bukti sapa sing ngabek bi ihmali sayyidi sebab oleh ngimbarno sayyid bendarane iyahu ing ya ngabek watam kini lan oleh bebasno sapa sayid bebasaken hi ing abet dibebasno minani ami saking ngrasakno kenikmatan didalili apa digo bukti alaku bisa yidi ngatasi cintane sayid dia diberi kebebasan boleh dulan boleh ini kasusnya ngabet loro. Dia itu menganggap itulah bukti lho, bahwa kita diridhoi Allah. Walah, ketika ini wadah bukti diridhoi Allah, usah. Jadi itu ngabet bodoh mau. Inilah bukti bahwa saya dicintai oleh Tuhan saya. Bukti ini apa? Dulan yang dia diubarai. Oh, ya keliru. Keliru. Bal, yang bagi balik sayukjo. Apa sing sayujo anyu khadiru arep ento ngati-ngati sapa wong ngabet ngati-ngati apa an yakuna ing ento ana apa zalika mengkono-mengkono leh ngimbar mang ana iku makron dadi rekodaya makron salah satu bentuk rekayasa supaya enggak kelihatan leh ngejelekne sakjane didadekno duta besar ning maknane di kota kan ngono cara politike. Sakjane iki diangkat dadi penasehatan ndak dhuwur to strukture ndak ning dhuwur ning maknane malah kalah wewenang. Soleh wewenang kan malah ketua umum ya. Ya kuwi iso dikotak aja iki rekayasa ngono kuwi. Rekodaya milih saking sayyid wa kaidan lan tegese rekodaya. Mana sayyida sertane sak temene bendoro iku lam yukhadir ora ba orang ngawas-ngawasaken sapa sapa sayid hu ing budak eman ing abet mang makro nafsihi ing rekodayane awak dhewe ne sayid ya sudah barang tentu punya rekayasa kok diomong-omongne lah gak sedhi dadi rekayasa ya ta. Ngono wa bi an yukhibba dalik Fabi an yukhiba mongko kelawan kelawan yang to nyintai yukhiba seneng sapa sayid dalika yang mengkono-mengkono rekodoyo bihakilahi ta'ala ing dalem hakil Allah ta'ala ma'atah dirihi sertane oleh ngawas-ngawas Allah ta'ala istidro jahwe yang oleh ngelulu Allah iku Allah lo utam oleh ngati-hati oh salah ora yuhibah ya. Tapi an yajibah ngono. Tapi an yajibah mongko kelawan yen to mesti wajib. Apa zalika mongko nemung ati-ati fi haqqillah taala dalam hak Allah taala. Ma'atah diri sertane oleh paring peringatan sapa Allah. Ing dalik oleh tahdir oleh yang meringatna Allah istidroja yang pengelulune Allah iku aula luwe utama utama piye luwe utama untuk dihati-hati lha wong sing sayid biasa wae lek ngriku dhewe gak tau ngekake peringatan ya to lha mongko iki Allah sing ngandani awas lho ya hati-hati lho ya aku masang jebakan lho ya lho Allah isik muni ngono eh sedawa ngono kudune luwe hati-hati neh coba malah santai-santai pas lho ya gue tak kaya jebakan lho ya boten-boten jebakan lho malah gue ya ngono lho piye tau sebenarnya faidan mengkalamun kaya mengkono manutai sopo iku aminah ngeroso aman sopo man minat makrallahi ing rikodayani Allah fahwa mungtarun wong itu mesti kapusan nah persoalan itu waman sawadal guru utawi mbon muncul iki apusan iku ana usak temene wong sing magrur iku istadala ya bukti sapa magrur bili amit dunia kelan pira-pira nikmat dunya ala ana kuwi ngatasé sak temene magrur wong sing kapusan iku karimun wong mulya inda zalikal mun'im ana sandinge pangeran sing paring nikmat nah iki lho GR dhewe iku mah lho kapusane nek ngono wah tamalalan member apa anyakun arep entuk napa zalika mengkono-mengkono diparingi nikmat member iku member ana iku dalilal hawani dalilal hawani dadi buktine kehinaan padahal itu mengandung juga kemungkinan dihina oleh Gusti Allah senajan secara penampilan didadekno wong sugih walakin zalikal ihtimal tetapi ini mengkono-mengkono member member lek dihina iku layu afi ora cocok al hawa ing kesenengane wong mulane fasaitanu mongko ta setan iku yuwasi biwasitatil hawa kelawan lantaran kesenengan iku yumilu gawe condong sapa setan bil kalbi kelawan atine wong dicondongno ilama maring barang yuwasi ku kang nyocoki apa mau ing hawane ing kesenengane mang bahwa utawi sing cocok iku atas dikumbeneraken bidalalati lan pembuktian mang pembuktian lek oleh duit akeh mulya mang ala karomati ngatasi kemuliaane wa hadza utawi iki pembuktian ngene iki iku haddul gururi batase kapusa al-fatihah.